أعد ربي لقومي منه روحا ففي آياته للروح روح. كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحمل. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. الصلاة والسلام على رسول الله الأمين المصطفى نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إننا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا. اللهم علمنا التأويل، اللهم علمنا التأويل وفقهنا في الدين، اللهم علمنا التأويل والسنة، اللهم اجعلنا من العاملين فيما علمتنا، اللهم اجعلنا من العاملين فيما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما، إنك أنت القدير، إنك أنت الرحمن، إنك أنت الوهاب. اللهم هب لنا علوم الشريعة، اللهم اجعلنا من المخلصين، إنك أنت مقلب القلوب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك وهدايتك وتوفيقك ورحمتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا ربنا يا رب العرش العظيم، يا بديع السماوات والأرض، يا رحمن يا رحيم، اللهم زد لنا في علومنا وبارك لنا فيما علمتنا. اللهم بارك لنا فيما علمتنا، اللهم بارك لنا فيما علمتنا من علوم التفسير. اللهم سهل لنا أمورنا، اللهم يسر لنا أمورنا في تعلم هذا الدرس، اللهم يسر لنا أمورنا في تعلم هذا الدرس. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله، kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Aisar ayat 17 ayat 16 sampai 19 dari surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman: أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. Kita mulai surat ini ayat 16 sampai 17 dari tafsir Al-Isar. Ayat yang berbicara benar-benar tentang tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik rububiyah, pemilik bumi, pemilik langit, dan juga pemilik seluruh yang ada di bumi dan di langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'amintum man fis sama'?" A'amintum man fis sama'? Apakah kalian beriman? Apakah kalian mempercayai man fis sama' yang ada di langit? Siapa yang ada di langit? Di sini lihat amintum. Amintum atau artinya apa? Amintum merasa aman atau beriman? Amintum fis sama, apakah kalian merasa aman? Amina ya'manu. Artinya amina ya'manu aman, merasa aman. Hamzah ya. Kemudian mim, kemudian nun. Apakah a di sini? Apakah? Apakah kalian merasa aman? Wahai orang-orang kafir. Ini khitabnya, coba itu kitabnya mau diambil itu. Coba berapa pasukan? Khitabnya untuk orang-orang kafir, apakah kalian merasa aman terhadap man? Siapa? Man di sini man. Man isim mausul dan dia itu man untuk yang hidup dan berakal. Adapun untuk hewan ma, untuk binatang ma. Tapi isim man siapa? Apakah kalian merasa aman terhadap siapa dia? Yaitu Allah Subhanahu wa taala fis sama, di langit. Di sini kita punya lafal fi. Kalau secara harfiah, fi artinya di dalam. Tetapi di sini kita terjemahkan layaknya adalah di atas, karena fi di sini bermakna ala. Bermakna ala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fasiru fil ardi. Siru fil ardi. Berjalanlah kalian fil ardi. Maksudnya fil ardi di atas muka bumi. Fil ardi di atas muka bumi. Fis sama di atas langit maksudnya. Maka ketika seorang budak wanita ditanya oleh Allah, oleh Rasulullah Allahumma shalli wa sallim alaihi, di manakah Allah Subhanahu wa taala? Maka dijawab fis sama, di langit. Yang dimaksud adalah di atas langit, ala sama. Itu kursinya dipindahin aja biar enggak kalian. Yaitu maksudnya ala sama. Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Apakah kalian merasa aman terhadap dia yang ada di langit? Sebagian dari kaum Asy'ariyah mentakwil ayat ini, maksud dari amintum man fis sama azabuhu, kata mereka, seperti dalam tafsir Al-Qurtubi dan juga seperti dalam tafsir Ar-Razi. Apakah kalian merasa aman terhadap azab Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya seperti itu. Tetapi walaupun memang ini benar, maksudnya maknanya benar, tetapi premis mereka berawal dari penafian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala secara zat di langit. Karena kaum Asy'ariyah mereka menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki tempat dan tidak membutuhkan tempat. Sedangkan kalau di atas langit berarti membutuhkan tempat. Itu akidah mereka. Makanya Imam Al-Qurtubi menyodorkan penafsiran ini dalam tafsirnya. Kemudian terutama lagi Imam Ar-Razi yang datang sebelum Al-Qurtubi. Imam Ar-Razi wafat pada tahun 606 Hijriah. Dalam tafsirnya Al-Mafatihul Ghaib atau disebut juga dengan At-Tafsir Al-Kabir atau disebut juga dengan Tafsir Ar-Razi, dalam menafsirkan juz ke-29 itu membantah pemahaman salaf yang justru itulah yang benar. Jadi kalau misalnya kita membaca Tafsir Ar-Razi untuk juz 29 ini tentang ayat ini, Imam Ar-Razi ghafarallahu an ghafarallahu lah, Imam Ar-Razi menyebut orang-orang yang beranggapan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala fis sama itu adalah musyabbihah mujassimah. Disebut seperti itu oleh Imam Ar-Razi dan oleh orang-orang Asy'ariyah. Jadi di sinilah salah satu letak ketergelinciran kaum Asy'ariyah dalam memahami asma dan sifat Allah dan juga zat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat. Baik, siapa yang mengatakan bertempat? Tidak ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala bertempat. Yang ada hanyalah kita menyodorkan nas-nas Allah Subhanahu wa taala fis sama, di langit. Allah Subhanahu wa taala di langit selesai. Jangan dikatakan ketika kita katakan di langit maka berarti menunjukkan tempat. Baik tempat, baik tempat itu antum sendiri yang berpikir seperti itu. Sementara salaf rahimahumullah taala mereka tidak mempermasalahkan istilah-istilah tempat atau jihah arah. Tidak dipermasalahkan. Yang ada hanyalah apa yang diisbatkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu sudah jelas. Dan itu yang kita imani. Maka di sini man fis sama yaitu Allah Subhanahu wa taala di langit. Apakah kalian merasa aman dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas langit? Ya. Maka Imam Ar-Razi rahimahullahu taala memiliki kitab tafsir yang tebal besar sekali. Tafsir Ar-Razi atau disebut Mafatih Al-Ghaib itu merupakan salah satu kitab tafsir yang paling tebal. Besar sekali kitab tafsir Ar-Razi. Bahkan tafsir Al-Fatihah saja Imam Ar-Razi rahimahullah ta'ala itu satu jilid. Satu jilid, dan kalau diterjemahkan mungkin gak tahu seberapa tebal. Untuk Al-Fatihah saja berpanjang-panjang dalam tafsir, yang sebenarnya mayoritasnya bukanlah tafsir melainkan namanya tashqiq. Istilahnya adalah tashqiq. Tashqiq itu pemecahan masalah. Jadi masalah dipecah-pecahkan dan disambung-sambungkan ke permasalahan lain. Kadang disambungkan ke permasalahan kedokteran oleh Imam Ar-Razi. Kadang ya, dan seringkali disambungkan ke masalah filsafat. Dan itu yang menjadi makanan utama dari ulama semisal Ar-Razi rahimahullah ta'ala. Dan ketika seseorang mempelajari teologi atau agama Islam, terlebih akidah, dengan metodologi filsafat, maka pasti akan menemukan ketergelinciran dan bahkan bisa berujung pada kekufuran, yaitu pengingkaran terhadap asma dan sifat Allah, atau salah besar dalam memahami nama-nama terlebih sifat-sifat Allah Ta'ala. Seperti di sini, bahkan bisa dikatakan dalam hal ini orang-orang filsafat, meskipun mereka bertitel ulama sekalipun, ketika membicarakan masalah asma wa sifat dengan metodologi filsafat, maka mereka adalah juhal jahlan murakab. Dan mereka akan menyebut Orang-orang yang berpaham benar sesuai dengan pemahaman salaf disebut sebagai mujassimah atau musyabbihah. Kenapa? Karena kita misalnya menisbatkan atau kita menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di langit atau di atas langit, mereka akan membuat atau melabeli kita sebagai orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kenapa? Karena makhluk itu membutuhkan tempat di atas, ya kan? Di atas tempat, di atas bangku, di atas karpet. Itu makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dikiaskan dengan makhluk. Mereka katakan begitu. Maka ketika antum mengatakan Allah di atas langit, itu sama saja mengatakan seperti seolah-olah Allah itu adalah fisik. Ketika antum mengatakan Allah itu adalah fisik, itu jism, maka antum adalah mujassimah. Yaitu memfisikan, memvisualisasikan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk fisik, kata mereka. Nah, ketika antum memvisualisasikan Allah, zat Allah dalam bentuk fisik, maka antum adalah musyabbihah. Antum mentasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Bahkan bisa juga mereka mengkafirkan. Dan ketika antum menyerupakan Allah dengan makhluk, maka antum berbuat kufur, kata mereka. Maka Imam ini ngerti premisnya? Minta satu kitabnya tolong. Ngerti apa mukaddimahnya, ngerti? Ini basicnya seperti ini. Basicnya seperti ini. Fahami baik-baik. Kita punya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah, yang sahih, riwayat yang sahih. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya, di manakah Allah? Kemudian dijawab fis sama. Nabi SAW tidak mempermasalahkannya. Itu berarti mentakrir, menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fis sama. Dan itu sesuai dengan ayat ini. Amintum man fis sama, Allah Subhanahu wa taala di langit, di atas langit. Baik. Kemudian kaum Asy'ariyah dengan mereka berusaha untuk membela Allah Subhanahu wa taala dengan metodologi mereka, yang mana metodologi aqlani, nalar, bukan nas, justru bertentangan dengan nas jadinya. Mereka pun membantah, bagaimana mungkin engkau mengisbatkan Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Kemudian kita katakan, ya itu sesuai dengan nas, kata Nabi dan kata Allah Subhanahu wa taala dan juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata nas, bagaimana mungkin? Itu sudah kita tampilkan nas sesuai zahirnya. Kemudian mereka pun akan memberikan alasan, enggak, ini tidak bisa di memahami secara zahirnya, tetapi harus ditakwil. Harus ditakwil. Kenapa? Karena kalau antum berkata, wahai ahlu sunnah, sebenarnya mereka juga mengklaim ahlu sunnah, dan semoga kita semua adalah ahlu sunnah. Wahai al-sunnah, kalau misalnya kalian mengklaim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di langit, itu sama saja kalian menjadikan arah dan tempat pada Allah di langit. Di berarti arah. Arah. Di berarti tempat. Nah, ketika antum mengatakan tentang Allah berkaitan dengan arah dan tempat, itu berarti antum sama aja menentukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membutuhkan tempat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ghani, maha kaya, tidak membutuhkan apapun. Maka Imam Ar-Razi al-Mayyadi ini berkata, enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala kita bilang di atas langit. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala maha besar. Bumi, kemudian arsy, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala terus ngapain di atasnya, duduk atau ngapain? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya enggak perlu ada pertanyaan itu. Udah kita tawakuf dengan ini. Tapi mereka, terutama Imam Razi, seperti itu pemikirannya. Nah, jadi mereka kemudian berkata lagi, ketika antum menyatakan atau secara tidak langsung antum tuh menyatakan, wahai ahlu sunnah, menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bertempat. Ketika antum katakan atau secara tidak langsung antum katakan Allah Subhanahu wa taala bertempat, berarti Allah Subhanahu wa taala membutuhkan tempat. Sedangkan yang membutuhkan tempat itu adalah makhluk, bukan Rabb. Allah tidak membutuhkan tempat. Makanya sebagian bukan semua, sebagian dari mereka mengatakan Allah di mana-mana. Kenapa? Karena tidak membutuhkan tempat. Jadi terserah Allah. Tapi perkataan ini perkataan yang sangat batil, yang justru dibatalkan dan dibantah oleh imam mereka sendiri, Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala, dalam kitab Al-Ibana fi Usul Al-Diyanah. Dikatakan, akal mana yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala di fi kulli makan, di semua tempat? Apakah ada di tempat kambing, di kandang kambing? Apakah ada di tempat kita buang air? Kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu sendiri ketika sudah bertaubat di kitab Al-Ibana. Tetapi tetap, bahkan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari abad ke-4 Hijriah, Imam Ar-Razi abad ke-6 Hijriah wafat 606, itu tetap aja dengan pemikiran seperti itu. Tapi menisbatkan pemikiran itu pada Al-Asy'ari. Nah, jadi tadi ketika antum menyatakan Allah Subhanahu wa taala di atas langit, maka antum secara tidak langsung menyatakan Allah Subhanahu wa taala bertempat. Ketika antum menyatakan Allah Subhanahu wa taala bertempat, berarti antum ada gambaran fisikal terhadap Allah. Berarti antum memvisualisasikan Allah dengan bentuk fisik dalam gambaran ini yang antum. Ketika antum memvisualisasikan Allah Subhanahu wa taala zatnya dengan fisik di dalam pikiran antum, itu berarti antum namanya mutajsim. Tajsim menjisimkan, memfisikkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum mentajsim, antum berarti mujassimah. Dan karena antum mentajsim, memfisikkan Allah, maka antum sama dengan menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya yang berfisik. Nah, ketika antum menyamakan Allah dengan makhluk yang berfisik, maka antum adalah musyabbihah. Oke, antum sekarang kalau punya jenggot, punya cingkrang, antum bisa dikatakan oleh sebagian dari mereka sebagai mujassimah. Kenapa? Oh, pasti ini berakidah, ini pasti Allah Subhanahu wa taala bertempat. Ya. Itu premisnya seperti itu. Bagi yang belum pernah mendengar hal ini, alhamdulillah sekarang dengar. Tapi yang udah pernah dengar mungkin akan bertambah maklumatnya. Jadi ini Mengapa sebagian kita kemudian dikatakan mujassim? Misalnya Salafiyun itu mujassimun, Wahabiyun itu mujassimun. Itu tadi premisnya. Karena itu, dan yang menyatakan kita adalah mujassim itu adalah Syairah, yaitu ulama-ulamanya. Dan itu turun-temurun dari zaman Ar-Razi terutama. Karena Asy'ariyah semakin kuat dan semakin jauh dari Ahlussunnah, itu puncaknya ketika Imam Ar-Razi menularkan propaganda teologinya dengan jalur filsafat menurut beliau. Ghafarallahu lahu. Tapi beliau alhamdulillah telah taubat sebelum wafatnya dan mengakui bahwasanya ahlul kalam filsafat itu mengecohkan pikiran, merusak pikiran. Ya, tapi tetap aja diikuti banyak sampai sekarang dan tidak disadari oleh banyak dari golongan. Yaitu Imam Ar-Razi, dan sampai sekarang turun temurun. Bahkan dalam tafsirnya Imam Ar-Razi, saya lupa jilid berapa dan lupa surat apa, Imam Ar-Razi ada kitab namanya Kitab Tauhid, karya siapa? Muhammad bin Al-Bahab. Jauh Muhammad bin Al-Bahab itu jauh setelah Imam Ar-Razi. Syekh Muhammad itu baru 2 abad yang lalu sekitarnya. Nah, ada Kitab Tauhid karya Ibnu Khuzaimah. Hah? Kita tahu bahwasanya kitab-kitab akidah itu ada kitab-kitab akidah yang bersifat matan, seperti contoh Lum'atul I'tiqad Hanbali Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hanbali. Lum'atul I'tiqad, pernah dengar? Itu matan sifatnya. atau usul salasah, qawaid al-qawaid al-arba' dan lain-lain. Itu sifatnya matan. Ada kitab-kitab akidah, yaitu kitab-kitab yang musnadah namanya, bersanad. Di antaranya kitab As-Sunnah karya Ibnu Abi Al-Asim. Di antaranya kitab Syarah I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah karya Al-Lalikai. Itu dengan sanad. Perkataan Rasul, perkataan sahabat, perkataan tabi'in, mereka riwayatkan dengan sanad. Tapi itu hanya berkaitan dengan akidah. Di antaranya kitab Ar-Radd 'alal Jahmiyah karya Imam Ahmad, karya juga Ibnu Mandah rahimahullah ta'ala. Di antaranya kitab At-Tauhid karya Ibnu Khuzaimah. Itu mengisbatkan asma dan sifat Allah dan zat Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan pemahaman salafus soleh dengan sanadnya. Kemudian apa kata Imam Ar-Razi? Bahwasanya kitab ini Ibnu Khuzaimah, astagfirullah, itu abad keempat hijriah atau kedua hijriah, anda lupa, astagfirullah, anda lupa, dua atau tiga hijriah, tiga atau empat hijriah, afwan. Ibnu Khuzaimah, ada seseorang bernama Fulan memiliki kitab Tauhid, yang lebih tepat kita katakan kitab Syirk, kata siapa, Imam Ar-Razi. Itu betapa jahatnya sebenarnya mereka rahimahullah ta'ala. Betapa jahatnya pemikiran, maksudnya kitab Tauhid yang mengisbatkan Allah subhanahu wa ta'ala fis sama, di langit. Itu disebut oleh Imam Ar-Razi ghafarallahu lah, itu sebagai kitab Syirk. Jadi kalau misalnya kita menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit, itu berarti kita musyrik. Kenapa? Ya tadi premisnya tadi, ingat tadi yang ana katakan, ujung-ujungnya kita mentajsim, memvisualisasikan Allah dengan bentuk fisik. Jadi itu menduakan Allah dengan makhluk dari segi bentuk. Dan itu adalah perbuatan syirik, kata Imam Ar-Razi. Ya. Makanya jangan heran, jangan heran kalau misalnya kita berkeyakinan seperti ini kemudian dicerca oleh sebagian dari kaum yang mereka memang memiliki ilmu tetapi belum Allah beri hidayah dalam hal ini. Dan kita doakan supaya Allah subhanahu wa ta'ala memberi mereka hidayah. Amin. Amin tum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dari Allah, terhadap Allah yang ada di langit, atas langit? An yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Yaitu dia akan yakhsif. Apa arti yakhsifa di sini? Mengapain? Ya. Amin tum man fis sama yakhsif man, menjungkir balikan bumi, ya, menjungkir balikan bumi bersama dengan kalian. Di sini wahai orang-orang kafir, apakah kalian merasa aman dari Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit yang bisa jadi akan menjungkir balikan kalian dengan bumi, masya Allah. Di sini ada yakhsif, khosafa yakhsifu. Coba kita lihat di surat Al-Qasas. Antum buka aplikasi Al-Qur'annya, buka surat Al-Qasas. Bukan Al-Qisas. Al-Qisas itu qisas, tapi Qasas ini artinya jamak dari qissah. Kisah-kisah. Ayat ke 81 dan 82. Coba lihat. Ayat ke 81 dan 82. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dari awal. 81. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard. Fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah. Wama kana minal muntasirin. Kemudian lagi, wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna waika anna Allaha yabsutu ar-rizqa liman yasha waika anna Allaha yabsutu ar-rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdir laula annaman wa laula amman Allahu alaina la khasafa bina. La khosafa bina. Kita punya dua. Yang pertama khosafna, yang kedua khosafa. Jadi fi'il madinya khosafa, fi'il mudhari'nya yakhsifu. Artinya menjungkir balikan. Coba kita lihat terjemahannya. 81. Fa khosafna bihi, maka kami benamkan Karun. Berarti harta Karun itu ya hartanya Korun pada zaman Musa itu. Kami benamkan Karun berserta rumahnya ke dalam bumi. Bidarihi, dar, rumahnya. Dar itu rumah, tetapi dar itu lebih indah daripada sekadar bait. Kenapa? Bait itu apa? Antum punya bait yang reot misalnya. Jadi itu bait. Tapi kalau dibilang dar kurang pantas. Kenapa? Kalau dar itu seperti masya Allah dar. Dar bisa juga artinya pintu. Dar bisa juga artinya negeri. Jadi seperti ada kemewahan. Ya, misalnya Darul Ulum itu lebih besar, lebih memiliki wibawa dibandingkan dengan Baitul Ulum misalnya. Hah? Mana dia? Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah, maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Wama kana minal mutasirin, dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya untuk Karun. Kemudian ada lagi khosafa. Wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaqulun, dan jadilah orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan Karun itu berkata, wa ka'annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdir. Aduhai, benarlah Allah melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya dan juga bisa menyempitkannya. Laula ammanallahu alaina lakhasafa bina. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, benar-benar Dia telah khosafa, membenamkan. Maka ada kusuf, ada khusuf. Ada kusuf, ada khusuf. Kalau khusuf itu untuk qamar. Kalau misalnya kusuf itu untuk syams. Hah? Iya. Kalau misalnya khusuf itu untuk qamar. Kalau misalnya kusuf untuk syams. Dan khusuf, khusuf. Jadi khosafa yakhsifu khusufan masdarnya. Khusuf itu zahaba kullu, yaitu semuanya pergi. Itu khusuf. Atau bisa artinya membenamkan. Nah di sini yakhsifu. Coba Rasulullah SAW pernah bersabda, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, ya kan? Sesungguhnya matahari dan juga qamar. Apa arti qamar? Bulan. Orang namanya ada qamar. Kalau misalnya dinin artinya bulan dia. Bulan. Ya. Jadi bulan itu kalau di laki-lakikan menjadi qamar. Syams. Syams itu muannats. Seharusnya syams itu untuk perempuan. Iya. Syamsul itu untuk perempuan seharusnya, bukan untuk laki-laki. Iya, karena muannats ya. Muannats. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, sesungguhnya matahari dan juga bulan itu adalah dua ayat, dua tanda-tanda maksudnya. Dua tanda-tanda dari tanda-tanda kebesaran penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba itu kasih yang belakang-belakang, ada yang kertasnya belum? Enggak semua? Iya. Kemudian la yukhsafani limauti ahadin wala lihayatih, kata Nabi SAW. La yukhsafani limauti ahadin wala lihayatih. Tidak dihilangkan cahayanya, tidak digerhanakan untuk atau demi kematian seseorang, enggak. Jadi fenomena alam berupa gerhana itu bukan dimaksudkan karena akan ada kematian atau karena bulannya merundung sedih, enggak ada kaitan dengan itu. Tapi itu adalah dua ayat, dua kekuasaan dari Allah yang patut untuk diibrohkan oleh makhluk berupa yaitu manusia dan jin. Jadi yukhsafani artinya dihilangkan cahayanya. Ya. Aamintum man fis samaa'i an yakhsifa bikumul ardh. fa idza hiya tamur. Dan ternyata dia ngapain? Tamur maro yamuru maura, goncang. Dan ternyata dia goncang. Apakah kita merasa aman dari kegoncangan bumi? Apakah pernah, misalnya kita tinggal di gunung, misal, apakah kita jika tinggal di gunung atau wisata ke gunung, pernahkah kita berpikir jika saja Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan batu-batu yang ada di gunung untuk digelontorkan dan digelindingkan ke bawah, maka hancurlah orang-orang di bawah. Gunung yang bukan Gunung Merapi. Apakah pernah berpikir seseorang yang sedang aman bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di suatu bangunan, apakah tidak pernah berpikir, apakah merasa aman dari ancaman goncangan bumi yang sekali digoncang saja sudah hancur itu bangunan? Apakah merasa aman dari hal itu? Itu. Jadi bertanya Allah Subhanahu Wa Taala di sini bertanya tapi mengingkari kekufuran orang-orang yang kufur dan mengingkari kemaksiatan orang-orang yang bermaksiat. Maka ayat ini bisa kita jadikan dalil, kalau kita hafal insyaallah harus hafal, bisa kita jadikan dalil bagi diri kita. Misalnya kita sedang bermaksiat, kita bermaksiat pasti di bumi Allah ya. Iya enggak? Antum pernah bermaksiat di selain bumi Allah? Ah, di planet lain mungkin. Itu pun planet Allah. Walillahi mulkus samawati wal ardh kan? Milik Allah semua itu. Nah, sekarang kita bermaksiat mau di mana? Ainul mafar. Di mana tempat pelarian? Enggak ada. Di mana kita bermaksiat? Di bumi Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berbuat fasad fil ard, padahal Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Dan janganlah kalian merusak muka bumi setelah bangun. Radhi, bangun. Jangan tidur. Dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi dengan kemaksiatan atau kesyirikan. Tapi kita tetap berbuat maksiat di muka bumi. Ketika misalnya kita berbuat maksiat, coba kita mengambil ibrah dari ayat ini. Ingat ayat ini. Oh iya, tadi belajar di nyantren weekend, amintum man fis sama. Oh, masya Allah, amintum man fis sama. Ayyakhsifa bikumul ardu fa idza hiya tamur. Dan antum tahu artinya. Ketika antum tahu artinya, meresapinya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati ilmu antum dengan memberhentikan kemaksiatan antum itu. Itu ilmu yang berkah seperti itu. Ya. Yeah. Pertama mengingatkan diri sendiri. Kemudian kalaupun ada orang yang mungkin bisa kita berikan dalil ini, berikan. Kita melihat anak pengajian samping, misalnya dia SMS-an dengan lawan jenis. Enggak, sekarang bukan namanya SMS, WhatsApp-an atau LINE. Cinta gitu kan. Dengan lawan jenis. Ya. Kemudian apakah emang sama halilintar di Jakarta dengan halilintar di Bekasi gitu kan? Nah. Kemudian dan sebagainya dengan akhwat lawan jenis dan bukan istrinya misalnya. Kemudian temannya mengetahui itu. Antum katakan, "Amintum man fis sama ayakhsifa bikumul ardu fa idza hiya tamur." Itu bisa, dan itu bukan candaan. Antum bisa mengingatkan orang dengan yang mengetahui. Kalau misalnya antum mengingatkan preman dengan ayat ini, ya, apaan sih gitu kan? Tapi yang mengetahui maknanya bisa mengingatkan, dan itu nasihat buat dia. Nasihat dengan Al-Quran, masya Allah. Kemudian ini tamur artinya goncang. Dari kata masdarnya adalah maur. Jadi maro ya muru mauro. Dan maur itu artinya adalah, maur itu adalah aturab al-mutaradid bisababir riyah. Yaitu, antum tahu turab? Debu-debu yang berseliweran disebabkan angin. Itu maur. Ya, debu-debu yang berseliweran disebabkan angin. Makanya di sini faidha hiya tamur, maka bumi itu ibarat debu-debu yang berterbang disebabkan angin yang dan sebagainya. Antum-antum sekarang di zihin atau di benak antum pikirkan hal seperti ini. Bumi Allah jadikan itu seperti debu-debu yang berterbangan. Itu bagaimana kegoncangannya? Kita baru goncang sedikit sudah heboh, langsung pasang status kayaknya Anda tadi merasa goncang di bumi kan? Kayak apa gempa atau emang Anda kurang sadar atau memang Anda baru tidur dan sebagainya. Biasanya seperti itu. Baru gempa dikit aja, kemudian berita di mana berseliweran. Kemudian mobil-mobil cerewet mereka. Tin tin tin tin semuanya kayak gitu. Sekarang bayangkan jika bumi itu bukan lagi digerakkan sedikit tapi goncang besar. Itu semua orang panik. Hah? Oke, kalau misalnya mau lihat gambarannya di surat Abasa wa Tawalla. Itu semua orang panik. Itu di hari kiamat tapinya. Tapi bukan tidak mungkin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyegerakan goncangan kecil sebelum kiamat. Kadang ada goncangan berapa skala dan itu membuat pemberitaan di mana-mana. Dan lihat yang di Aceh bagaimana tsunami, pasukan Allah berupa air kemudian menyerang orang-orang dan setelah itu barulah ada perubahan terhadap sebagian orang Aceh, sebagian tidak. Kemudian baru datanglah pendatang-pendatang, kemudian bule-bule berdatangan, kemudian buku-buku disebar berisikannya apa? Haleluya, salib dan sebagainya. Semua itu ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga kalau misalnya kita datang musibah, itu tidak semua bantuan kita ambil. Ya kan? Enggak semua bantuan kita ambil. Cek dulu ini bantuan ini. Jangan-jangan ada misi terselubung dari bantuan itu. Seperti di Car Free Day misalnya. Tapi kalau bisa kita yang melakukan. Ya, karena mayoritas adalah muslimin kita. Coba kita buka surat. Ada surat itu di Al-Quran ada berapa kira-kira surat yang namanya itu menunjukkan sesuatu yang menonjol di bumi. Apa itu sesuatu yang menonjol di bumi? Manusia? Enggak. Atur dan juga ada Ahqaf itu artinya apa? Ahqaf itu artinya apa? Apa arti Ahqaf? Enggak ada yang tahu? Bukit-bukit? Tapi sekarang atur. Buka atur. Buka surat atur ayat 9. Atur artinya apa? Bukit atau gunung. Tursina. Bukit Tursina kalau kita bilang. Berarti bukit-bukit Sina. Bukit Sina namanya. Wattur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur was-saqfil marfu' wal bahril masjur inna 'adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi' yawma tamuru as-sama'u mawra. Ini dia. Dah, yawma tamuru as-sama'u mawra artinya apa? Di hari itu, ngapain di hari itu? Watur wa kitabim mastur di hari itu, apa yang terjadi? Langit itu benar-benar dia bergoncang. Ibarat debu-debu yang berterbangan, debu-debu yang berseliweran karena angin-angin. Jadi langit pun kelak gitu akan berseliweran, subhanallah. Kemudian ada surat yang menunjukkan binatang ternak, apa aja surat itu? Al-An'am. Ya Al-Baqarah, ya benar. Tapi kalau artinya langsung binatang ternak itu Al-An'am. Al-An'am ayat ke-48. Coba lihat Al-An'am ayat ke-48. Nih, ini juga berkaitan dengan azab. Ayat-ayat yang berkaitan dengan azab itu banyak dalam Al-Quran. Antum bisa menjadikannya sebagai bacaan untuk ruqyah bisa. Qul ara'aytakum in ataakum 'adzaabullahi baghtatan aw jahrah hal yuhlaku illa alqaumudz zalimun. Di sini ada enggak? Ada? Enggak ada. Ada atau tidak? Ada ini enggak? Maur di sini ada enggak? Antum cari. Tidak ada? Empat delapan tidak ada? Berarti saya salah, Anda salah nyatat berarti. Ada yang foto barusan? Berarti salah catat. 48 itu bukan buat itu. tapi buat yursilu. Nanti, hafalan nanti. Oke, kita cuma tur aja kita dapatnya. Di surat atur aja. Nanti yursilu itu nanti aja. Di sini wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin, oke. Taib, udah. Jadi ayat 16 kita sudah memahami maknanya. Kita sudah memahami maknanya, alhamdulillah. Taib, kemudian ayat ke-17. Amintum man fis sama, lagi itu lagi. Lagi-lagi amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas langit? Ini sudah jelas dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di langit. Dah. Ay yursila alaikum hasiba. Dia mengirim, mengutus. Saya ada kitab, awal-awal kitab tebal Arabik yang punya saya, punya sendiri bukan dikasih. Itu nama kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah itu. Ada kitab milik Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, As-Sawa'iq Al-Mursalah. 4 jilid. Membantah Asy'ariyah kebanyakan. Ayyursila alaikum hasiba, mengirim kepada kalian. Jadi di sini arsala yursilu, artinya mengirim, mengutus. Alaikum hasiba. Apa arti hasiba di sini? Lihat di terjemahannya. Hujan bebatuan. Masyaallah. Apa enggak pikir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu sehingga kalau Allah mau mengirim hujan bebatuan itu mudah. Inna dzalika 'alallahi yasir. Mudah sekali. Apakah merasa aman? Amin tuman fis sama ayyursila 'alaikum hasiba. Sekarang perhatikan kata arsala yursilu. Kita mentadaburi satu lafal ini yaitu arsala atau yursilu di sini. Tadi udah dibuka Al-An'am ayat ke-48. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirina wa mundzirin. Dan tidaklah kami utus. Nah, nursilu. Jadi fi'il madinya arsala, fi'il mudhorinya yursilu. Dan tidaklah kami mengutus al-mursalin. Itu isim maf'ul mursal. Arsala yursilu irsalan mursilun mursalun. Mursil itu yang mengutus. Mursal itu yang diutus. Dan rasul itu yang diutus. Ya. Wa ma nursilul mursalina, dan tidaklah kami mengutus utusan-utusan kecuali dua hal. Sebagai apa tugas mereka? Cuma dua. Mereka posisinya sebagai dua aja. Sebagai mubasyir atau sebagai munzir. Udah dua aja. Mubasyir memberi kabar gembira, munzir memberi peringatan. Udah. Karena intinya untuk surga dan neraka, kita mentarhib ke surga dan mentarhib dari neraka. Amalan baik ke surga, amalan buruk ke neraka. Maka kita mentarhib menuju amalan baik dan mentarhib menuju amalan dari amalan buruk. Jadi targhib dari kata raghbah. Raghbah itu artinya hasrat, keinginan. Jadi targhib artinya membuat orang tuh berkeinginan menujunya, itu targhib. Kalau misalnya tarhib dari kata raghbah. Ra ha besar, ba ta. Apa rambutoh? Raghbah itu takut. Jadi tarhib bukan tarhib. Tarhib itu membuat orang takut lari darinya. Kalau tarhib itu menyambut, beda. Jadi antum yang salah. Kitab, ada kitab namanya Tarhib wa Tarhib. Kitabnya namanya Pemberi Kabar Gembira dan Selamat Datang. Tarhib. Makanya kita punya Marhaban ya Ramadan. Welcome. Ada kita maksudnya kadang-kadang bilang di sini Marhaban ya Ramadan. Ada juga orang namanya Marhaban, ada. Artinya welcome. Ya kan? Ada. Dulu punya pegawai di pesantren namanya Pak Marhaban. Berarti Pak welcome. Iya. Yeah. Ya, itu. Mubasyir dan Mudzir. Tadi udah Al-An'am. Coba kita lihat surat. Ada surat yang paling kental membicarakan orang munafik. Ah, siapa? Surat apa itu? Surat? Hah? Enggak, kurang, belum. Ya benar, Al-Munafikun itu benar berbicara tentang orang munafik dari namanya kelihatan. Tapi ada yang lebih keras lagi. Enggak, belum. At-Taubah, surat At-Taubah, surat yang sangat sangat membongkar keburukan orang-orang munafik, terutama yang tidak ikutan perang. At-Taubah ayat 128, coba kita lihat At-Taubah ayat 128. Masya Allah, jauh juga nih. 128, masya Allah, masya Allah. Ah, ternyata paling terakhir. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Laqad jaa'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Dan telah datang kepada siapa? Kepada kalian. Siapa yang datang? Rasul, satu rasul, seorang utusan min anfusikum, dari golongan kalian sendiri. Seorang, wahai orang-orang musyrikin Quraisy, udah datang satu rasul utusan dari golongan kalian sendiri, dan itu rasul itu dulu kalian bilang al-amin. Dan gimana sih dia, beliau itu, rasul itu gimana sih ininya, karakternya? Pertama, azizun alaihi ma anittum, berat terasa olehnya penderitaanmu. Harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Wabil bil mu'minina raufur rahim, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang beriman. Di sini lihat, bil mu'minina dengan orang beriman, sangat penyayang. Kan mukminin itu beda dengan muslimin. Walaupun ya beriman, iman itu mencakup Islam, Islam mencakup iman. Tapi kategori iman, mukmin itu di atas muslim. Karena muslim mencakup juga di dalamnya orang-orang munafik. Makanya Rasulullah SAW tidak berkasih sayang dengan orang-orang muslim yang beliau tahu dia munafik. Enggak, tapi orang-orang yang beriman. Karena munafik itu lawan dari keimanan. Ya. Taib, jadi itu Rasulullah sifatnya. Coba kita lihat, ada surat yang pernah anak katakan, surat ini adalah surat dengan nama Nabi dan menceritakan tentang perjalanan dakwahnya yang sedih. Surat Nuh, alhamdulillah. Kita lihat surat Nuh, juz 20 atau 11? Enggak, dua-duanya, juz 29. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna arsalna Nuhan ila qaumihi, an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim." Sesungguhnya kami mengutus siapa? Nuh alaihi salam ke kaumnya, kaumnya Nuh. An anzir qaumaka, agar apa sih? Memberi peringatan seperti ini, anzir, berilah peringatan. Itu tugasnya Rasul. Tugasnya Rasul dan para Nabi, berilah peringatan. Sekaligus berilah kabar gembira bagi yang mau mengikuti peringatan itu. Di sini arsalna, mengutus, fi'il madhi, arsala yursilu, arsala. Kemudian antum coba cari dalam surat yang sama itu kata yang berkaitan dengan ro, sin dan lam. Coba ada, coba lihat, cari. Ada enggak? Ada enggak? Ayat ke berapa kalau ada? Ayat ke-11, ahsan. Ayat ke-11, lihat ayat ke-11, ayat ke-12 maksudnya. Ayat 11 atau 12? 11. Tapi sebelumnya lihat ayat ke-10-nya. Ayat ke-10-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menghikayatkan Nabi Nuh alaihi salam. Faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan, Nabi Nuh katakan, ini dalam dakwahnya Nabi Nuh katakan, istaghfiru rabbakum, istighfar kalian semua, istighfar. Ya. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia itu Maha Pengampun. Ya. Ini kan fi'il amr. Ini fi'il amr. Dan kalau fi'il amr ini di sini maksudnya fi'il amr istaghfiru itu adalah fi'lu syartin di sini. Berarti membutuhkan jawab. Jadi kayak misalnya kita bilang, kamu berdirilah maka kamu akan tidak tidur. Berarti berdirilah, wahai Rodi, berdirilah, fi'il amr, perintah, maka kamu tidak akan tidur. Kamu tidak akan tidur, itu jawaban terhadap perintah, jawaban syarat. Ketika kamu lakukan itu, kamu pasti begini, gitulah. Maka begini juga ini, kalau kamu istighfar, maka ini lihat setelahnya. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Yursil. Makanya dia bacanya kita yursilis sama. Bukan yursilus sama. Kenapa? Aslinya yursil majzum. Jawab syar. Yursil. Maka dia Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan. Mengirimkan apa? As-sama, langit. Maksudnya dikirim langit ke kita. Gitu enggak? Dikirim langit ke kita? Bukan, maksudnya air curahan langit. Maka dia akan mengirim air curahan langit dari awan. Alaikum midroro, dengan lebat. Itu rizki dari mana? Atas. Kemudian, wa yumdidukum bi amwali wa banin. Dua. Dan membanyakan harta dan anak-anakmu. Rizki buan. Rezeki berupa harta dan juga berupa rezeki biologis. Wa yaj'al lakum jannat, dan mengadakan untukmu kebun-kebun. Rezeki bukan? Rezeki tanaman-tanaman. Kita siapa sih dari kita yang enggak suka melihat tanaman-tanaman, taman dan keindahan alam? Ya. Kemudian yang keempat, wa yaj'al lakum anhara, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai air. Kita dapat air untuk minum. Kita dapat jannat, yaitu tanaman-tanaman, kebun-kebun untuk kita makan, lalap, ya kan, dan juga untuk binatang yang akan binatangnya kita makan. Kemudian kita dapat anak, kita kemudian juga dapat harta, kemudian dapat curahan hujan di langit. Itu semua satu langit. Kemudian harta dapat, anak dapat gendongan, kemudian tumbuh-tumbuhan, sungai. Udah, itu semua sisi. Nah, sekarang kalau misalnya antum masih belum menikah, istighfar banyak-banyak. Insya Allah rizkinya Allah kasih banyak, insya Allah. Kayak mau rizki yang banyak, rizki yang mencukupi, istighfar. Ya istighfarnya dengan benar, dengan benar istighfarnya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, watubillah, astaghfirullahaladzim, watubillah. Istighfar dengan benar-benar, dengan sambil menghadirkan kolbu, menghadap ke Allah Subhanahu Wa Taala dan meminta dalam kolbu kita, ya Allah berilah rizki yang cukup dengan istighfarku ini, istighfar hamba ini. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu rahmatnya insyaallah taala. Meskipun kita banyak dosanya. Ya, justru istighfar itu yang menghapus dosa insyaallah taala, dosa kecil. Kecuali kalau memang bertaubat dari dosa itu. Taib. Apakah kalian merasa aman terhadap Allah Subhanahu wa taala yang di atas langit, yang dia mengirimkan atas kalian hasiba. Masyaallah, hujan bebatuan. Ada yang mau dikirim? Dikirim maunya dikirim uang dari atas. Ini dikirim hujan bebatuan, enggak ada yang mau. Maka kalau misalnya itu terjadi, fasata'lamuna kaifa nadzir. Kalian akan tahu kayak gimana nadzir. Dikatakan oleh sebagian qori nadziri di sini. Ditambahkan dengan ya setelah ra. Kamu akan mengetahui bagaimana peringatan dariku, maksudnya gitu. Ya. Fasata'lamuna kaifa nadzir. Kamu akan mengetahui bagaimana peringatan dariku. Walaqad kadzdzaballadzina min qablihim fakaifa kana nakir. Wow di sini istinaf. Lam ta'kid, qad tahqiq, kadzaba fi'il madhi. Berarti kalau misalnya qad tahqiq, qad itu bertemu dengan kadzaba, dengan fi'il madhi, faedahnya apa? Tahqiq, yaitu benar-benar terrealisasikan sesuatu ini. Pasti terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qad kadzdzabal ladzina min qablihim, yaitu orang him di sini kembali ke qablihim. Qablihim him kembali ke kaum musyrikin Quraisy. Berarti telah mendustakan ayat-ayat Allah, yaitu siapa? Orang-orang sebelum orang-orang Quraisy ini. Udah di zaman dahulu, di zaman siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Di zaman para anbiya sebelum Nabi Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Wa laqad kadzdzaba. Apa arti kadzdzaba? Mendustakan. Ya. Jadi beda antara kadzdzaba, kadzdzaba tanpa tasdid dengan kadzdzaba. Kalau kadzdzaba itu kita berdusta. Tapi kalau kadzdzaba yukadzibu, mendustakan, yukadzibu biddin, mendustakan agama. Taib, di surat, coba ada surat. Surat yang artinya adalah pencipta, apa itu? Ada yang tahu? Fatir. Fatirus samawati wal ard. Fatir artinya mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Fatir ayat ke 4. Juz 22 halaman 435. Fatir ayat ke-4. Wa in yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik wa ila Allahi turja'ul umur. Allah, Allah Akbar. Wa in yukadzibuka ya Muhammad, wahai Muhammad. Wa dan jika, in jika, yukadzibuka, mereka mendustakan kamu, wahai Muhammad. Ingat, ingat. Faqad kudzibat rusulun min qablik. Para rasul sebelum kamu, rasul itu jama' loh ya. Berarti tidak cuma satu. Jadi para rasul, dan ini umum, bisa dijadikan keseluruhan rasul. Bukankah di antara nabi, di antara nabi ada yang nanti kelak pengikutnya cuma satu? Ada. Jadi para rasul sebelummu pun ada yang berpengalaman, udah berpengalaman semua, didustakan oleh umatnya. Ini untuk penenang kalbu ini, ayat ini. Kita berdakwah kepada orang-orang tidak diterima. Ingat. Wa laqad kudzibat. Wa yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik. Dan jika mereka, orang-orang itu, mendustakan kalian. Mendustakan ini baik hal yang qat'i atau hal yang tidak qat'i. Misalnya tentang hukum fikih. Tentang misalnya antum mempunyai keyakinan bahwasanya hukumnya ini adalah haram. Dan dalil antum sahih. Antum menuturkan dalil kepada orang. Kemudian orang itu mendustakan antum. Malah antum ini gak ngerti ya. Didustakan, apalagi orang itu orang tua. Antum masih muda. Ketika melihat antum masih muda, ya aja antum belajar lagi sana. Udahlah, gak usah ngurus-ngurus orang tua. Dalam ini, dalam kolbu, wa iyukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik, sebagai penyembuh. Tapi jangan di depan orang tua itu. Wa iyukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik. Tersinggung dia. Lu kira gue orang musyrik apa gitu. Nah, kemudian apa kalimat setelah kalimat tadi? Wa ilallahi turja'ul umur. Allah Akbar ini. Ini kalimat ini kuat ini. Ayat ini kuat sekali. Kalau kita dalam menundung masalah karena ditolak, dilawan oleh orang dakwah kita maksudnya, maka ingat bahwasanya ilallahi turja'ul umur. Bahwasanya perkara apapun perkara itu kembali nanti ke Allah. Sehingga antum enggak perlu membisingkan diri untuk terus saja membahas tentang pengingkaran orang-orang itu. Udahlah. Udah biarkan itu. Karena kita kan tidak diharuskan agar semua orang meridhoi kita. Capek kalau misalnya seperti itu. Udah, orang mendustakan, udah kita beri hujah. Ya udah, enggak usah diomongin terus. Karena bakal capek. Dan tidak akan bermanfaat. Kalau misalnya mungkin bermanfaat diomongin terus mungkin enggak apa-apa. Tapi enggak bakal merubah kondisi. Tapi bilang wa ilallahi turja'ul umur, semua bakal kembali kepada Allah. Kita dapat pahala, orang itu biarkan nanti, biar Allah Subhanahu wa taala yang akan melakukan apa yang Allah kehendaki terhadap orang ini, baik memberi hidayah atau memberi azab. Ya. Makanya setelah itu ya ayuhan nasu inna wa'adallahi haq katanya. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Ya, janji Allah itu benar. Jadi jangan sedih. Dan juga yang mungkin orang tuanya belum Allah Subhanahu wa taala kasih hidayah untuk memakai jilbab mungkin, atau di antara orang tuanya yang masih bergelimang dengan harta riba mungkin. Sekali didakwahin kemudian diusir anaknya mungkin. Ya, ini ayat ini wa ayyukadzibuka faqad kudzibat rusul min qablik. Wa ilallahi turja'ul umur. Sudah kembali kepada Allah. Jadi kembalikan kepada Allah, dan dalam wa ilallahi turja'ul umur itu juga ada isyarat bagi kita untuk diperintahkan, disyaratkan bagi kita untuk berdoa setelahnya, hidayah Allah, berikan hidayah pada mereka. Karena apa? Urusan hidayah kan kembali kepada Allah. Ya. Baik. Fasata'lamuna kana fanadhir wa laqad kadzdzabal ladzina min qablihim fa kaifa kana nakir. Dan orang-orang sebelum mereka kaum Quraisy itu telah ada yang sudah mendustakan para rasulnya. Fa kaifa kana nakir? Maksudnya terus bagaimana coba? Nakir. Maksudnya nakiri. Nakiri artinya adalah dengan tambahan ya dhamir, artinya adalah pengingkaranku, ya kan? Coba saksikan bagaimana pengingkaranku terhadap kaum-kaum sebelum kalian. Ya, ada yang di terpa air besar, tenggelam semuanya. Ada yang di bumi hanguskan. Ada yang laut terbelah kemudian ditenggelamkan di dalam laut dan sebagainya. Dan itu banyak cerita-cerita itu. Fa kaifa kana nakir? Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengajak mereka untuk merenung. Coba perhatikan bagaimana pengingkaranku terhadap mereka, hasilnya bagaimana, lihat. Nah, nakir nun, kaf dan ra. Nun, kaf dan ra. Kita punya beberapa kata yang dari kata nakara. Coba lihat surat yang namanya nama binatang. Apa aja coba sebutkan? Hah? Al-Ankabut, kemudian An-Nahl, kemudian ada lagi enggak? An-Naml, kemudian ada lagi? Al-Baqarah, kemudian apa lagi? Ada lagi enggak? At-Tin, Al-Fil, ada lagi? Kita buka surat An-Nahl ayat 80. 82, 83. Nah, di sini berkaitan lagi nih. Nih lihat, 82, 83, halaman 276. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Fa in tawallaw fa innama 'alaikal balaghul mubin. Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Masyaallah, nih. Lihat ayat ke 83. 82 83. Fa in tawallaw, jika mereka tetap berpaling, fa innama 'alaika wahai Muhammad, sesungguhnya kewajiban atas kalian, atas kamu adalah apa? Al-balagh al-mubin, menyampaikan dengan jelas, sudah itu aja. Ya kan? Tugas kita nyampein dengan jelas gamblang. Tugas kita untuk menegakkan hujjah saja. Setelah itu urusan dia dapat hidayah itu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Itu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mereka ingkar, mengingkarinya dalam bentuk kufur nikmat. Ini juga ayat peringatan buat kita. Nikmat kita itu banyak sekali. Nikmat terhadap kita itu terlalu banyak. Dan kita tahu itu. Kemudian kita mengingkarinya dengan cara kufur nikmat. Tidak melakukan untuk kebaikan, tidak menggunakan kenikmatan untuk hal-hal yang bermaslahat untuk dunia dan akhirat kita. Jadi di sini ada inkar. Wa aktsaruhumul kafirun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa bahwasanya surat X, nih, surat ini nih, Surat ini adalah surat yang turun di Madinah, ya. Dan dia adalah surat yang paling banyak mengandung hukum fikihnya dibandingkan semua surat. Surat apa itu? No? Surat yang paling banyak mengandung hukum fikih. Hah? Ayo, turun di Madinah, ha? Hah? Qul huwallahu ahad. Hah? Huruf pertama. A, al, huruf pertama A. Al-Ahzab? No. Al-Ahzab agak pendek. Ya, ini surat panjang, termasuk surat-surat mutawal. An-Nisa hampir benar. Al-Imran enggak, Al-Imran enggak banyak hukumnya. Al-Maidah. Al-Maidah surat yang paling banyak tentang hukumnya. Baik, coba buka ayat ke-79 surat Al-Maidah 78 dan 79. Ini ada apa? Ada pelajaran benar-benar. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini surat Al-Maidah 78, coba lihat. Halaman 121. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila 'ala lisani Dawud wa 'Isa ibn Maryam. Zalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Lu'ina, dilaknat siapa? Orang-orang yang kafir dari Bani Israel. Berarti tidak semua Bani Israel itu kafir. Yaitu orang-orang yang kafir saja. Dilaknat melalui lisan Dawud alaihissalam, Isa alaihissalam, bin Maryam alaihissalam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itu disebabkan apa? Mereka bermaksiat dan mereka berbuat lalim. Kanu apa sih, seperti apa? Seperti apa mereka maksiat dan berbuat zalimnya? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Labisa ma kanu yaf'alun. Mereka la yatanahawna, tidak saling mencegah, bukan tidak mencegah, tidak saling mencegah dari kemunkaran. Masya Allah. Yang mana kemungkaran itu fa'alu, mereka yang melakukannya. Lihat, mereka tidak saling mencegah kemungkaran yang mereka lakukan, gitu maksudnya. Sekarang kita banyak mengikuti Yahudi, banyak sekali. Masya Allah, kita sekarang susah nahi munkar, susah sekali. Di depan masjid sana ada orang misalnya bencong joget-joget dengan membawa speaker. Kita nggak bisa kita nahi munkar untuk mereka. Untuk bencong-bencong itu, jangan yang murid kita yang takut itu, takut dicolek sama mereka, dilempar batu, lempar sendalnya, masya Allah. Dan banyak di terutama Jakarta. Dan ketika hal seperti ini terjadi, ya itu yang bakal menghancurkan buminya. Nanti kelak akan Allah beri peringatan. Makanya di awal-awal surat, coba antum buka Musnad Ahmad. Anda lupa hadisnya. Di Musnad Ahmad jilid pertama. Oh, Musnad Ahmad, antum punya kitabnya bawa? 52 jilid. Musnad Ahmad hadis yang pertama, coba riwayat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata setelah Alhamdulillah memuji Allah, kemudian berkata, ya ayuhannas, ay manusia, innakum taqrauna hadhil ayat, sesungguhnya kalian membaca ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah memberi petunjuk. Kemudian apa kata Abu Bakar? Wa inna sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kita pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Innan nasa idza ra'awul munkara falam yunkiruh aw saka an ya'ummahumullahu bi'iqabih. Sesungguhnya manusia jika mereka melihat kemungkaran, falam yunkiru, mereka tidak mengingkari, tidak mengingkarinya. Tidak mengingkarinya. Sebentar, sampai sini dulu. Itu yang di belakang-belakang tolong kasih ini. Yang baru datang itu kertasnya kasih ini. Ditaruh belakang aja. Sesungguhnya, ingat tadi, innan nasa idza ra'awul munkara falam yunkiru, sesungguhnya manusia, jika para manusia, kelompok manusia ini, jika mereka saling, jika mereka melihat kemunkaran, falam yunkiru, mereka tidak mengingkari. Sebentar, sampai sini. Maratibul inkar itu ada tiga. Derajat pengingkaran ada tiga. Ya. Seperti sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Idza ra'aitumul munkar falyughayyirhu biyadih. Jika kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangan. Fa illam yastati', kalau misalnya belum bisa, fabi lisani, nasihat. Itu yang kedua bawahnya. Yang paling terakhir, paling bawah, fa illam yastati' fa bilisani. Atau fa illam tastati' fa bilisani. Idza ra'aitumul munkara fal yughayyirhu biyadih. Baik. Fa bilisani, fa biqalbi. Fa illam tastati' atau fa illam yastati' fa biqalbi, dengan qalb. Jadi pertama mengingkari coba dengan tangan, enggak bisa. Dengan lidah, enggak bisa. Dengan qalbu. Nah, sekarang hadis Abu Bakar ini, innan nasa idza ra'awul munkara falam yughayyiruhu aw syaka an ya'ummahumullahu bi'iqabih. Aw syaka, maka hampir saja atau terancam dia, Allah Subhanahu wa taala akan mengumumkannya gempa bumi atau yang akan mengumumkan mereka dengan azabnya, dengan hukumannya, maksudnya ikobnya umum, semuanya kena, orang muslim, orang solehnya pun kena. Itu di masyarakat yang apa, yang mereka tidak mengingkari, meskipun dengan kolbu nggak mengingkari. Jadi karena terbiasa melihat maksiat, ada yang ngapa-ngapain biasa, ada yang misalnya minuman keras, alhamdulillah, malam-malam biasa. Karena udah biasa, namanya juga preman, biarin aja. Ini yang seperti ini nih. Aw syakan ya'ummahumullahu bi'iqabih. Ditakutkan Allah Subhanahu wa taala akan mengumumkan, menjadikan iqabnya tuh umum untuk semua daerah itu. Makanya sekarang kita lihat banjir banyak. Dan orang-orang yang soleh pun rumahnya kena banjir. Itu bisa disebabkan orang-orang yang keumumannya tidak mau mereka mengingkari kemungkaran. Nah, itu kan. Kaifa nakir, kita kembali ya. Bagaimana pengingkaran Allah Subhanahu wa taala bisa berupa gempa bumi dan lain-lain. Ayat 19, awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffati wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Awalam yarau, tidakkah mereka melihat kemana at-tayr? Apa arti at-tayr? Burung. Oke. Okay. At-tayr itu harus dihafalkan. Fauqahum, di atas mereka. Masya Allah, ini ayat juga ayat yang sangat agung, menyuruh kita berpikir dan merenung. Apakah kita tidak melihat burung-burung, apapun burung itu? At-tayr di sini jamak, ismul jamak ya, atau ismul jins. Jenis burung apapun, apapun burung itu. Bahkan sebenarnya ini isyaratnya kita untuk mentadaburi alam. Tadabur alam. Kalau bahasa pesantrennya tadabur alam, pencinta alam. Makanya seharusnya orang-orang PA itu jangan PA saja. Kalau misalnya PA-nya tidak disertai dengan mentazim Khalid, itu PA beneran. Ya. Pencinta alam yang hanya melihat alam, senang melihat alam gitu saja, maka itu PA. Kenapa? Karena ayat-ayat Allah di mana-mana. Tapi dia tidak sampai ke sana. maka itu bentuk kepeaan. Iya benar. Berarti enggak pernah tadabur alam. Enggak pernah tadabur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ayat-ayat Allah terbagi menjadi dua? Ayat syariah dan ayat kauniyah. Ayat syariah kita tahu ayat-ayat ini. Ayat kauniyah penciptaan semesta. Semua yang ada di diri kita ayat kauniyah semua. Maka orang tidak pernah mentadaburi itu, dia baru PA, walaupun memang dia dalam organisasi PA. Banyak orang bilang pencinta alam, hanya sekadar pencinta alam, tidak mencipta pencipta alam, tidak mencinta pencipta alam. Ya kan? Cuma lihat alam senang doang. Bahkan banyak yang ngomongnya doang, pencinta alam tapi buang sampah sembarangan. Betapa banyak yang pencinta alam naik gunung kemudian apa? Berzina di atas gunung. Adakah? Ada. Laki-laki perempuan beberapa kan? Anak-anak mahasiswa jalan ke atas gunung, matras dibawa beberapa, kemudian berpasang-pasangan, berzinalah mereka di atas gunung di beberapa situs yang tersembunyi atau di gua-gua. Itu terjadi itu. Fana'udzubillah. Itu pencinta alam kayak gitu? Bukan. Awalam yaro ila at-tayri fawqahum. Apa yang mereka lakukan? Saffati wa yaqbid. Saffat. Apa arti saffat? Apa di situ apa? Hah? Ber mengembangkan dan yaqbid. Yaqbid itu ini, artinya yaqbid itu seperti misalnya seperti ini, yaqbid. Qabadhu yaqbid itu seperti menggenggam. Nah, maksudnya dari yaqbid di sini sayapnya di dikendurkan di seperti ini apa Indonesianya. Jadi ini saffat yang seperti ini yaqbid. Qabdh. Diam. Jadi gini. Ya. Kemudian itu yang mereka lakukan. Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Tidaklah ada yang menahan mereka semua. Hunna di sini bisa kembali ke sayap-sayap atau toyirnya. Illa ar-Rahman, kecuali Allah yang Maha Pengasih, Masya Allah. Berarti di sini menunjukkan Allah pun merahmati mereka. Allah pun memberi rahmat kepada toyir itu. Dari kata amsaka yumsiku. Imsak itu jam 4:15. Apa arti imsak? Menahan. Dan tidak ada yang menahannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka saum secara bahasa artinya imsak. Jadi ketika antum mendengar di toa masjid imsak, itu artinya tahan. Ya. Tahan artinya. Ya, artinya tahan. Kemudian coba lihat Al-Baqarah ayat 229 ada apa di sana? Ayat 229 dari surat Al-Baqarah. Halaman berapa? Hah? Ada yang tahu halaman berapa? 36. Coba 229. At-talaqu marratan. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Tolak itu dua kali. Maksudnya tolak yang masih permissible untuk kembali kepadanya. Tolak yang antum bisa merujuk kembali kepada istri. At-talaqu marratan. Kalau misalnya sudah talak tilu, enggak boleh balik kembali kecuali nikah lagi sama orang lain, kemudian cerai lagi sama orang yang dinikahi selain antum itu. Tetapi tidak, ya dicampuri. Tetapi tidak boleh ada konspirasi di antara antum dengan fulan itu. Enggak boleh ada konspirasi itu. Hah? Enggak boleh. Itu bukan konspirasi sebelumnya. Udah main mata dulu dengan ikhwannya. Antum nikahin itu bentar. Nah, kemudian pas sudah nikah masukin dulu bentar, kemudian antum talak. Biar anda bisa nikah lagi sama dia. Kemudian dibayar. 2 juta. Nah, itu enggak boleh seperti itu ya. Mayumsikuhunna. Nah, sini fa'im at-talaqu marratan. Tolak yang dapat antum rujuk kembali kepada yang ditalak hanya 2 kali. Kalau sudah sampai 3 tidak boleh lagi. Fa'imsakum bima'rufin au tasrihum biihsan. Maka kalau misalnya antum sudah mentalak dia, yaitu bukan talak tilu. Bukan talak tilu dalam artian bukan talak sekali talak 3 kali atau udah ketiga kalinya ditalak, tapi talak ini misalnya talak pertama. Atau bilang, saya mentalak kamu wahai ukhti. Apa ukhti sih? Ukhti. Istri kok ukhti? Wahai siapa namanya? Aisyah atau siapa? Saya mentalak kamu. Kemudian setelah itu imsak, antum punya 2 pilihan. Antum imsak, maksudnya bukan puasa di sini. Antum imsak atau antum tasrih. Ya. Antum imsak maksudnya imsak antum ini lagi dia. Kan udah talak, kemudian kan dia kan mau terbang gitu, antum jangan. Balikin lagi. Dipeluk lagi. Atau tasrihun bihsan. Antum enggak usah banyak senyum, antum belum merasakan. Atau tasrihun bihsan. Atau menceraikan dengan cara yang baik ya. Supaya antum enggak notorious di mata mantan mertua. Enggak jelek namanya. Makanya berbuat baiklah. Ma yumsikuhunna illa Rahman. Kembali ke Al-Mulk. Tidaklah ada yang menahannya kecuali Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Innahu bikulli syai'in basir. Sungguhnya dia maha melihat pada segala sesuatu. Subhanallah. Tadi kita punya ayat yang berbicara yang judul apa nama suratnya itu nama hewan. Apa tadi surat An-Nahl. Coba lihat ayat 77. An-Nahl ayat 77. Walillahi ghaibus samawati wal ardh wa ma amru as-sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan milik Allah lah kegaiban yang ada di langit-langit dan di bumi. Hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang mengetahui semuanya. Wa ma amru sa'ati, dan tidaklah perkara berkaitan dengan hari kiamat bergoncangnya bumi illa kecuali kalam hil basar. Seperti sekedip mata. Cepat banget. Jadi nanti goncangan bumi itu enggak lama. Enggak goncang 50 tahun atau enggak lah. Cepat dan semua cepat mati. Au huwa aqrab, atau dekat dengan itu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Baik, ini tentang basir. Jadi basar itu penglihatan, lamah itu kedipan, kedipan penglihatan. Jadi basar penglihatan. Ada orang namanya basori. Ada sini orang basori ini. Basori artinya penglihatanku. Tapi kadang kalau basori itu kadang juga di penglihatan di sini. Penglihatan kolbu, ya. Taib, itu kita udah sampai ayat ke 19 tafsir Al-Isra. Alhamdulillahirobbilalamin. Insyaallah kita lanjutkan mukhtasar Sahih Bukhari 5 menit istirahat. Setelah itu kita lanjutkan Sahih Bukhari. Insyaallah Taala. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.